Tahan rasa hatiku karena engkau telah pergi. Tiada mungkin kembali membuat hatiku sedih. Wahai anakku yang malang, ampuni dosa ayahmu yang tak pernah memberikan kasih sayang kepadamu. Menyesal sungguh hatiku. Ayah yang berdosa ini berdoa pada Ilahi agar dapat menyadari dan takkan terulang lagi. Ya Tuhan, ampuni aku dari segala dosaku. Wahai anakku yang malang, ampuni dosa ayahmu yang tak pernah memberikan kasih sayang kepadamu. Ya Tuhan, ampuni aku. Ayah yang berdosa ini.